Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahsantum barakallahu fikum. Tayyib. Sebelum kita melanjutkan hadis barakallahu fikum sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan makna duburi kulli shalah, ya kana yaqulu fi duburi kulli shalatin barakallahu fikum. Nah, ini terkait barakallahu fikum dengan kita mendapati kebiasaan ya kaum muslimin di mana mereka senantiasa melakukan ritual doa setelah selesai sholat. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi dulu itu justru setelah selesai sholat ritual yang mereka lakukan adalah doa yang biasa dipimpin oleh para imam. Ya, jadi bukan zikir. Barakallahu. Walaupun untuk saat ini sudah lumayan ya ada perubahan pada sebagian masjid-masjid kaum muslimin di mana imam-imamnya sudah ada yang mengerti tentang sunnah. Barakallahu fikum, mereka selesai sholat ya memulai dengan ritual zikir. Walaupun nanti di belakangnya ada doa barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, sebagian mereka tayyib itu menyebutkan beberapa dalil tentang adanya sunnah berdoa setelah selesai sholat barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis Mu'adz ibn Jabal di mana Rasul berpesan kepada Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin antad'u Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, janganlah engkau tinggalkan setiap, menurut mereka, duburu kulli salat, artinya setiap selesai salat jangan kamu tinggalkan doa. Tayyib, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Terus Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallah. Ini kata mereka merupakan dalil tentang barakallahu fikum adanya ya doa selesai salat. Barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan ini barakallahu fikum ada keterangan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Tayyib. Beliau mengatakan duburu as-salati yutlaku ala akhiriha qabla salam wa yutlaku ala ma ba'da salam mubasyaratan. Ya. Barakallahu. Nah, dubur sholat ya, itu digunakan untuk makna akhir dari sholat sebelum salam. Dia juga bisa digunakan untuk makna akhir dari sholat setelah salam mubasyaratan. Itu bisa dikatakan dubur sholat. Sehingga maknanya dubur sholat adalah akhir dari sholat sebelum salam. Ya, bisa juga maknanya akhir dari sholat setelah salam. Jadi kalimat dubur itu adalah barakallahu fikum, sesuatu yang letaknya di akhir. Terkadang dia masih nempel dengan yang pertama, terkadang dia sudah terpisah. Sebagaimana dikatakan duburi atau duburu al-hayawan. Iya, barakallahu fikum. Bagian apa? Buntutnya itu. Iya. Hewan. Itu kan masih nyambung. Iya, bagian buntutnya itu kan masih nyambung dengan jasadnya. Barakallahu fikum. Terkadang dubur itu maknanya sudah terpisah. Sehingga dubur itu maknanya bisa letaknya di akhir tapi masih nyambung ya dengan bagian ritual ibadah. Terkadang maknanya di akhir setelah apa? Ibadahnya selesai atau terpisah. Barakallahu fikum. Naam. Waqad ja'atil ahadits as-sahihah. Waqad ja'atil ahadith as-sahiha bidhalika. Wa aktharuha yadullu ala annal murada akhiruha qabla salam fima yata'allaku biddu'a kahadith Ibni Mas'udin radhiyallahu an lamma 'allamahu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda. Thumma qala thumma liyakhtar thumma liyatakhayyara minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Wa fi lafzin thumma liyatakhayyara ba'dal mas'alati masya'a masya'a muttafaqun ala sihhatihi. Barakallahu fikum. Wa min dhalika hadithu Mu'ad anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu la tada'anna dubura kulli salatin antakulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin sahih. Kata beliau, dan sungguh telah datang banyak hadis yang sahih menunjukkan hal ini, bahwasannya yang dimaksud dengan duburu kulli shalah tayyib itu sebelum salam apabila kaitannya dengan doa. Ya. Jadi hadis yang menyebutkan duburu kulli shalah, apabila kaitannya dengan doa, maka makna duburu kulli shalah adalah sebelum salam. Ya. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan kata duburu kulli shalah, ternyata di situ disebutkan lafaz doa, maka maknanya adalah sebelum salam. Barakallahu fiik. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud ketika Rasul mengajarkan kepada beliau tentang doa-doa tasyahud, setelah itu Rasul mengatakan summa liyatakhayyara minad du'a ya a'jabahu ilai. Setelah selesai tasyahud, dia pilih doa yang membuat dia kagum, kemudian dia berdoa dengannya. Sehingga selesai tasyahud itu tempatnya doa. Dalam sebagian lafaz dia pilih dari permintaannya apa yang dia sukai. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga dikuatkan dengan hadis Mu'ad bin Jabal di mana Rasul mengatakan la tada'anna dubura kulli shalah, jangan kamu tinggalkan ya. Tayyib, sebelum ya salam untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika ya wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fiik. Nah. Wa min dzalika, kata beliau, marawahu al-Bukhari. Wa min dzalika marawahu al-Bukhari rahimahullahu taala an Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salatin Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri. Dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ya setiap dubur salat, artinya sebelum salam, beliau berdoa dengan doa yang kita baca tadi. Barakallahu fikum. Nah. Wa ammal azkar, kata beliau, al-warida fi dzalika. Wa ammal azkar al-waridatu fi dzalika faqad dallatil ahadith as-sahiha ala anna dzalika fi duburi salati ba'da salam. Naam. Barakallahu fiik. Adapun zikir-zikir yang datang dalam hal ini, barakallahu fikum, maka sungguh hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya makna dubur kulli shalah adalah setelah salam. Iya, di antaranya hadis yang kita tadi baca. Iya. Barakallahu fikum. Pesannya dari Al-Mughirah kepada Muawiyah, innan nabiyya Allah kana yaqulu fi duburi kulli shalah. Iya. Kemudian beliau menyebutkan zikir. Itu maknanya setelah salam. Paham ikhwan ya? Sehingga duburu kulli shalah kalau kaitannya dengan doa berarti dia sebelum salam. Tapi kalau kaitannya dengan zikir maka letaknya setelah salam. Barakallahu fikum. Naam. Di antara yang menguatkan barakallahu fikum pemahaman ini adalah ayat yang Allah sebutkan. Tayyib. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Iya. Ketika kalian selesai sholat, maka hendaknya kalian berzikir. Iya. Sehingga selesai sholat itu adalah tempatnya zikir. Iya. Adapun doa, sebagaimana hadisnya Ibnu Mas'ud, "Tsumma liyatakhayyara ad-du'a a'jabahu fayad'u." Iya. Ini dalil yang menguatkan barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz habibullahu taala rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau kaitannya dengan zikir, duburu kulli shalah maknanya adalah setelah salam. Tapi kalau kaitannya dengan ya doa, maka duburu kulli shalah maknanya adalah sebelum salam. Paham ikhwan ya? Nah. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, itu tadi keterangan terkait dengan makna duburu kulli sholatin. Iya. Sehingga kalau kaitannya dengan doa, maka maknanya sebelum salam. Kalau kaitannya dengan zikir, maka maknanya setelah salam. Dalilnya apa? Ayat fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Menunjukkan zikir itu tempatnya di akhir setelah salam, selesai sholat. Iya. Untuk doa pada hari Ibnu Mas'ud di setelah itu Rasul mengatakan tsumma liyatakhayyara ad du'a ajabahu. Iya, itu dalil untuk menguatkan perincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Di sana ada beberapa sanggahan dari mereka-mereka yang tetap ngotot ya kalau doa itu setelah salam adalah hadis barakallahu fikum tayyib annar rajulan ataqa ghulaman lahu an duburin. Narojulan aktaqo ulaman lahu anduburin. Bahwasanya ada seseorang yang membebaskan budaknya anduburin. Ai ba'da mautih. Dia membebaskan budaknya setelah dia mati. Nah, menunjukkan apa? Makna dubur di sini apa? Setelah, bukan qabl, tapi ba'du. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Yeah. Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau annad-dubura maka nasyai'u mustadbiran lahu. Yeah. Dubur itu adalah sesuatu yang letaknya di akhir. Wa qad yakunu minhu waqat la yakunu minhu. Yang namanya dubur yang letaknya di akhir tadi terkadang dia masih menjadi bagian, terkadang sudah terpisah. Barakallahu fikum. Naam. Walladhi yu'ayyinu kaunuhu minhu aw laisa minhu al-qara'inu wasyaku. Dan yang menunjukkan dia bagian atau bukan, ya dilihat qarinah dan konteks kalimat. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Sehingga untuk hadis tadi kenapa dimaknakan setelah? Ya karena memang konteksnya pas di situ. Paham kan ya? Bahwasanya seseorang itu dia membebaskan budaknya setelah dia meninggal. Emang pas untuk konteks hadis ini dubur dimaknakan setelah. Tapi enggak bisa dijadikan kaidah umum semua dubur itu maknanya setelah. Gitu ya. Sebagaimana apa? Kalimat duburu hayawan. Buntutnya hewan. Buntut itu kan masih nyambung dengan badan. Paham ikhwan ya? Sehingga untuk memanakan dubur itu setelah atau sebelum ya, menjadi bagian atau tidak dilihat konteks kalimatnya. Ya, dilihat qara'in. Gitu ya. Sehingga enggak bisa pakai barakallahu fikum pukul rata. Barakallahu fikum ya. Dan tadi sudah kita jelaskan dari mana para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dubur kulli shalah kalau kaitannya dengan zikir itu setelah salam, kalau kaitannya dengan doa itu sebelum salam. Dua dalil yang kita sebutkan tadi, ayat fa idza qadaitumus shalata fadhkurullaha dan hadis Ibnu Mas'ud tsumma liyatakhayyara tayyib addu'a a'jabahu. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam. Adam ibnu Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman. Abul Hasan Al-Asqalani. Thiqatun. Naam. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzibbin. Muhammad Ibnu Abdurrahman. Ibn al-Mughirah, Ibn al-Harith, Ibn Abi Dzibbin. Nah, Muhammad bin Abdurrahman bin al-Mughirah bin al-Harith Ibn Abi Dzibbin. Jadi Abu Dzibbin ini kakeknya yang paling jauh. Iya, jaddul a'la. Barakallahu fik. Ayo. Ya, sehingga boleh bagi seseorang menisbahkan kepada apa? Kakeknya yang tobakotnya jauh. Iya, barakallahu fikum. Naam. Siqatun faqihun fadilun. Siqatun faqihun fadilun. An Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Ibnu Abi Sa'id. Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Siqatun taghayyara qabla mautihi. Rawi yang siqah namun mengalami perubahan hafalannya sebelum meninggal bi arba'i sinin, kurang lebih 4 tahun sebelum beliau meninggal kacau hafalannya. Barakallahu fik. Naam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yunjia ahadan minkum amalun. Tidak ada seorang pun di kalangan kalian yang diselamatkan oleh amal soleh, amal kebajikan yang dia lakukan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Maka para sahabat juga bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Rasul berkata, wala ana, tidak juga saya. Iya. Saya tidak selamat dari neraka gara-gara amalan saya, tidak. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yataghammadani. Naam. At-taghammud maknanya adalah as-sitr. Iya. Kama yakunu fis-saif. Taghammud itu makna aslinya adalah sitr. Penutup yang ada pada pedang. Namanya apa? Sarung pedang. Iya. Taghammud itu artinya apa? Sarungnya apa? Pedang. Iya. Maknanya barakallahu fikum, tayyib, yahfazoni kama yuhfazu as-saifu bighimdi, ya, bil ghimdi. Maknanya Allah menjaga aku sebagaimana pedang itu dijaga dengan ghibt, ay khilaf, iya, sarungnya. Barakallahu fik. Naam. Iya. Kenapa Rasul menggunakan kalimat sarung pedang? Itu untuk menunjukkan proteksi, iya, perlindungan secara total dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Melindungi dari apa? Seluruh sisi. Iya. Melingkari, ihatah. Nah, jadi benar-benar apa? Total. Iya. Perlindungan Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tayyib, secara total. Semua sisi terlindungi sebagaimana pedang ketika dia berada di dalam sarungnya terlindungi. Makanya Rasul menggunakan lafaz yataghammadani. Beliau tidak menggunakan lafaz illa ayyahfadhani. Ya. Karena kalau yang namanya perlindungan itu kan masih umum, ya. Entah perlindungan hanya sebagian atau barakallahu fikum hanya sebagian besar, tapi kalau sudah mengatakan yataghammadani artinya apa? Proteksi total. Ya, perlindungan secara total. Barakallahu fikum. Nah, birahmatin, dengan rahmatnya. Fasaddidu wa qaribu, kata Rasul. Iya. Ai utlubu al-wusta bainal ifrati wa tafriqa. Wa in ajastum anhu faqrubu minhu. Barakallahu fik. Nah, maknanya adalah utrubul wusta. Ya. Saddidu, carilah jalan yang pertengahan. Barakallahu fikum. Baina ifrat wa tafrit. Ya. Yang letaknya itu di antara sikap berlebih-lebihan, over, ya. Dan sikap terlalu bergampang-gampangan atau meremehkan. Ya. Saddidu, carilah yang pertengahan, tidak terlalu barakallahu fikum keras, juga tidak terlalu lembut barakallahu fikum. Naam. Wa in ajastum anhu faqrubu minhu. Tapi kalau kalian tidak mampu mengambil jalan yang barakallahu fikum tengah-tengah tadi, maka apa? Minimalnya mendekati barakallahu fikum. Nah, iya. Dan ini termasuk kemudahan di dalam Islam yang Allah berikan kepada pemeluknya. Iya. Kita sebagai umat Islam diminta untuk menjalankan syariat ini setepat-tepatnya, saddidu. Ya, setepat-tepatnya. Kalau bisa jangan kurang, jangan lebih. Pas. Iya. Tapi barakallahu fikum, yang namanya manusia, ya, susah terkadang untuk sampai pada posisi seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum, kita contohkan amaliyah yang sering kita lakukan dalam keseharian, sholat. Iya. Yang namanya sholat itu kita diminta untuk mengerjakannya, sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Iya, mulai dari syarat-syarat sholatnya, iya, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, sudah, ya, kita berupaya mempelajari dan mengamalkannya. Tapi barakallahu fikum, untuk benar-benar pas, iya, tayyib, itu hanya orang-orang yang Allah rahmati. Barakallahu fikum. Nah, iya. Terutama barakallahu fikum dalam bab yang namanya al-khusyuk fi shalah. Iya. Untuk bisa khusyuk di dalam salat. Barakallahu fikum. Ya, itu orang bertingkat-tingkat di dalamnya. Ada yang memang dia bisa barakallahu fikum secara totalitas, ya. Dia benar-benar ketika masuk dalam salat itu blank semua urusan masalah apa? Masalah dunia. Iya. Yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, konsentrasi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu qalilun minan nas. Iya, sedikit. Jarang ada orang yang sampai seperti itu. Barakallahu fiik. Karena memang perjuangan untuk khusyuk di dalam salat itu luar biasa. Barakallahu fiik. Iya. Nah, karena memang barakallahu fiikum kemampuan setan, ya, tayyib, untuk menggoda manusia di dalam sholatnya barakallahu fikum itu juga canggih, ya. Bahkan ada setan khusus yang ditugaskan memang untuk menggoda orang-orang yang sholat, ya. Setan apa namanya, Epta? Lupa, berarti pernah ingat, ya, Zakaria? Hah? Wallahu a'lam. Setan apa namanya Ramadan? Lupa. Ini beras. Wallahu a'lam. Ahmad Padang mana? Mawujud. Jaga. Fauzi. Apa? Ifrit. Enggak. Iya, bukan. Ifrit itu yang lain. Iya. Ada yang khusus memang dia itu ditugaskan memang menggoda orang yang sholat. Siapa nama setan yang usama? Nam Khinzab, ya, perkenalkan. Ya, namanya Khinzab. Barakallahu fikum. Iya, dialah setan yang memang tugasnya menggoda orang yang sholat. Ya, uzkuru kada, uzkuru kada. Ingat ini, ingat itu. Nah, sehingga digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang itu kalau sudah masuk di dalam sholat, ya, entah kenapa, ya, barakallahu fikum, sesuatu itu bisa ingat. Ya, tadi dia di rumah sebelum sholat pusing nyari kunci motor, enggak ketemu-ketemu, akhirnya naik ngontel ke masjid. Ketika Allahu Akbar, langsung setan ngasih bisikan, Itu kan kemarin kamu taruh di atas lemari, lupa ya? Iya ya. Waduh. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, biasanya barang-barang hilang itu ingatnya pas sholat. Itu setan. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya, bahkan kata Ibnu Qayyim, ketika sholat, seorang itu akan diingatkan kembali dengan sesuatu yang dia sudah putus asa darinya. Artinya dia sudah enggak mikir lagi. Ya, dianggap enggak mungkin lah. Tapi ketika sholat itu dikasih ide liar sama setan. Nah, kadang seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Misal dia mau berangkat daurah. Iya. Telepon orang tua. Bi, mau ikut daurah ini. Iya. Baik. Daurah syariah. Waduh. Iya. Maaf ya nak, bapak untuk bulan-bulan ini gak bisa ngirim lebih ya. Jadi untuk daurah tahun ini ya, kamu harus sabar ya di pondok dulu. Barakallahu fikum. Ya sudah, gitu ya. Udahlah, berarti emang gak bisa ikut daurah. Barakallahu fikum. Ketika sholat, Allahu Akbar. Nah, disitulah dapat ide. Iya. Iya kan, jubah romenku banyak ya. Ada 10. Itu kalau tak jual ya, 3 atau 4 jual 100 ribu aja, lempar di pasaran langsung itu berebut teman-teman. Iya. Barakallahu fikum. Ya sudahlah, beli 2 150, enggak apa-apa itu. Nah, gitu. Tadinya dia sudah putus asa. Iya. Barakallahu fikum, enggak kepikiran lagi mau ikut daurah. Ketika sholat itu dikasih ide sama setan. Klik. Nah, iya. Barakallahu. Jadi perkara yang tadinya dia sudah putus asa, itu dapatnya ketika sholat. Barakallahu fikum. Iya. Ide-ide dagang gitu ya, kadang dapatnya pas sholat. Wah, ini besok jualan ini bagus ini. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Iya, memang Anda dapat keuntungan dari sisi dunia, tapi Anda tidak sadar sholat Anda dicolong sama setan. Namanya huwa ikhtilasun minasyaiton. Ketika Rasul ditanya tentang anil iltifat fi sholat, tentang orang yang suka menoleh-noleh di dalam sholatnya, entah menoleh dengan anggota tubuhnya atau menoleh dengan hatinya, itu namanya apa? Ikhtilasun minasyaiton. Itu ya bentuk setan mencolong ya, mencuri sholat seseorang. Maknanya apa? Pahala Anda dicolong. Walaupun Anda mendapatkan barakallahu fikum timbal balik berupa ide cemerlang. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an wa alitiklan. Iya. Bayarnya pakai apa? Pahala sholat. Allah musta'an wa alitiklan. Al-muhim barakallahu fikum, itu sekedar contoh. Iya. Naam. Islam mengajarkan kita untuk saddidu, berusaha untuk mengerjakan amal sholat itu apa? Sempurna. Ya. Artinya memang pas, tidak berlebihan, tidak dikurangi. Tapi Nabi SAW juga memahami karakter umatnya. Ya. Yang memang manusia itu punya sifat zoluman jahula. Ya. Untuk bisa saddidu, itu susahnya setengah mati. Barakallahu fikum. Iya. Maka Rasul mengatakan waqaribu. Iya, kalau enggak bisa pas sempurna, minimal mendekati. Barakallahu fikum. Nah, itu kemudahan yang ada di dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan makanya barakallahu fikum, setiap akhir dari amal soleh mesti ada syariat yang namanya istighfar. Iya. Fungsinya apa? Untuk menutupi yang kurang-kurang dalam melakukan amal soleh. Barakallahu fikum. Nah, sehingga amalan yang kita lakukan barakallahu fikum tayyib, masih iya, tayyib, sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waghdu waruhu. Naam. Wa mi wa syai'un minad duljati. Maknanya adalah Al-murad bil ghadwi as-sayru fi awwalin nahar. Wa birrawahi as-sayru fi awwali an-nisfi tsani minan nahar. Ad-duljah sayrul lail, sayru al-laili. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu Rasul barakallahu fikum menyebutkan iya anjuran atau bimbingan kepada kita waktu-waktu safar yang bagus. Waktu-waktu safar yang baik kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan. Waghdu, iya. Lakukanlah safar di pagi hari. Iya, awalun nahar. Barakallahu fikum, ya. Nah. Di pagi hari ketika matahari terbit, selesai sholat subuh, safar. Barakallahu fikum. Atau safar itu dilakukan waruhu, itu di waktu rawaha, yaitu pada barakallahu fikum tayyib pertengahan siang yang kedua, yaitu waktu asar, ya tayyib al asya tayyib barakallahu fikum, di waktu asar tayyib. Wa syai'un min ad-dulja, atau safar itu dilakukan di malam hari. Iya, berdasarkan di sini waktu safar yang baik pagi, sore atau malam. Iya. Barakallahu fikum. Nah, karena itu memang waktu-waktu yang sangat nyaman bagi kita untuk melakukan yang namanya perjalanan, iya. Karena perjalanan safar yang dilakukan di siang bolong, ya, ketika matahari benar-benar terik, itu akan benar-benar barakallahu fikum membuat kita tidak nyaman dalam melakukan safar barakallahu fikum. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum, ya, terkait dengan safar. Islam juga memberikan bimbingan kita harus memperhatikan waktu-waktu safar. Yang pertama kaitannya dengan kenyamanan barakallahu fikum tayyib. Yang kedua kaitannya dengan waktu sholat, iya. Jadi pilihlah waktu safar yang sebisa mungkin tidak membuat kita mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Paham ya? Sebisa mungkin barakallahu fikum. Nah, iya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya gimana lagi? Wakoribu, iya, barakallahu, minimal mah mendekati barakallahu fikum. Wal qasda kata Rasul. Taib membacanya dengan nasab. Ai ilzamu at-tariqa al-wasata al-mu'tadil. Li'annahu kamalun. Naam. Walqasda walqasda. Maksudnya hendaknya engkau memegangi jalan yang pertengahan. Karena itu merupakan sebuah kesempurnaan. Ya, harus muqtasid, pertengahan. Barakallahu fikum. Nah. Tablughu ay tablughu al-manzila. Maka engkau akan sampai ke tempat tujuan. Ya. Kalau kita melakukan amalan, aktivitas yang kita pegangi adalah al-qasda, al-iqtisad, ya, pertengahan, barakallahu fikum, maka apa? Sampai. Sampai dalam keadaan apa? Baik. Ya. Tapi kalau kita mengerjakan sebuah amalan, ya, sebuah aktivitas, terkadang kita berlebihan, ya, terlalu ngoyo, terlalu takalluf, maka kita sendiri akan apa? Binasa. Ya, kita sendiri akan susah. Atau ketika kita melakukan sebuah amalan, barakallahu fikum, kita tidak serius. Ya. Artinya barakallahu fikum, tidak mengerahkan semua kemampuan kita. Males-malesan. Maka kita juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Barakallahu fikum. Makanya harus mengingatkan al-qasda al-qasda. Hendaknya kalian berupaya untuk al-iqtisad, ya, dalam melakukan amalan, maka kalian akan sampai ke tujuan tempat barakallahu fikum yang kalian inginkan. Baik. Nah. Adapun barakallahu fikum kaitan ya hadis dengan bab, padahal kita babnya ini bicara tentang apa? Mengukir bangunan. Iya. Hubungannya apa Ustaz sama hadis ini? Hubungannya barakallahu fikum. Tayyib, dalam membuat bangunan juga sama prinsipnya al-qasda al-qasda, yaitu apa? Ilzamu al-wasat, ilzamu al-iqtisad, ilzamu al-mu'tadil, ya, pertengahan, ya, para Allah. Tidak terlalu mewah glamor, tidak juga sembarangan, barakallahu fikum. Naam. Iya. Untuk berteduh saja enggak pantas. Tidak. Tapi apa? Al-qasda. Menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya mengukir ya bangunan atau yang semisal dengannya termasuk perkara yang tidak disukai. Iya, bahwasanya tindakan itu termasuk tindakan yang melampaui barakallahu fikum batasan. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Adapun barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-hassu 'alal i'tidal fil ibadah. Al-hassu 'alal i'tidal fil ibadah. Ada anjuran untuk pertengahan dalam melakukan amalia ibadah, ya, ndak ngoyo, tidak barakallahu fikum memaksakan diri, tidak juga bermalas-malasan atau bermudah-mudahan. Iya, tapi mu'tadil barakallahu fikum. Nah. Makanya Rasul mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Iya. Tidaklah termasuk kebaikan orang yang puasa ketika dalam keadaan safar. Barakallahu fikum. Hadis ini maknanya bukan berarti orang yang safar tidak boleh puasa, bukan. Tetapi hadis ini memiliki asbabul wurud. Kenapa? Karena pada saat itu barakallahu fikum ada seorang sahabi yang dia berpuasa ya dalam keadaan malamnya enggak sahur, juga dalam keadaan barakallahu fikum dalam masih kondisi perang ya. Sehingga dalam perjalanan dia pingsan, semaput. Maka Rasul mengucapkan ucapan tadi, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan orang yang puasa ketika dalam keadaan safar, ketika dia dalam keadaan tidak mampu. Iya. Tapi bagi mereka yang mampu, safarnya nyaman, mau naik pesawat. Iya, barakallahu. Misal dari sini ke Saudi, barakallahu fikum. Naam. Iya, umroh di bulan Ramadan, misal, barakallahu fikum. Ya nyaman di atas pesawat. Iya, adem, barakallahu fikum. Enggak ada masyakoh sedikit pun, ya lapas bagi dia untuk berpuasa barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab. Faedah berikutnya, tayyib, fihi awqat al-fadilah lis safar. Di dalamnya ada waktu-waktu utama untuk melakukan safar, ya, di awal pagi atau di sore hari atau di malam hari. Ya, itu waktu-waktu yang afdal untuk melakukan safar barakallahu fikum. Nah. Faedah berikutnya barakallahu fikum, adamu al-ittikal 'alal 'amali lin-najati wa nailid darajat. Tidak bersandaran kepada amal soleh kita untuk mendapatkan keselamatan dan meraih derajat yang tinggi. Karena barakallahu fikum, sekali lagi ya, kita masuk ke dalam jannah ya, bukan karena barakallahu fikum amal kita, atau barakallahu fikum sebagai ganti rugi dari amal kita. Nah, hadis ini barakallahu fikum dijadikan oleh ahlu sunnah wal jamaah untuk membantah pemahaman Mu'tazilah. Iya. Di mana mereka memiliki pemahaman barakallahu fikum tayyib, ya, anna amal salih tayyib la budda ayuqabil, bil ajr was thawab min Allah taala. Bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh anak Adam itu harus diganti dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga mereka berpendapat jannah dan segala sesuatu nikmat fasilitas yang ada di dalamnya itu sebagai bentuk bayaran. Iwab. Iya. Sebagai bentuk barakallahu fikum ganti dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, dan Allah wajib membayar itu. Itu keyakinan Mu'tazilah barakallahu fikum. Ya, nah, maka barakallahu fikum dijawab oleh ahlus sunnati wal jamaah itu adalah pendapat yang salah, ya, tidak benar. Bahwasanya pahala, bahwasanya yang namanya jannah itu Allah berikan, fadlun minallah wa ihsani, itu merupakan keutamaan dan perbuatan ihsan Allah kepada seorang hamba. Ya, layanju atau layunji ahadan minkum amalun, tidak seorang pun di kalangan kalian yang selamat dari neraka gara-gara amalnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam jannah itu murni keutamaan dari Allah dan ihsan dari Allah. Kenapa ya, ikhwan? Karena kalau mau kita hitung-hitungan sistem ya dagang, apa yang kita amalkan di dunia ini itu enggak pantas dapat jannah. Paham, ikhwan, ya? Nah, nikmat jannah itu setetes saja khairun minad dunya wa ma fiha. Iya. Nah, kita yang kita lakukan dari amal soleh ini apa? Barakallahu fikum. Iya, salat, ya, seperti itu barakallahu, sebagaimana saya sebutkan, iya. Tayyib, lebih banyak enggak khusyuknya daripada khusyuknya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kadang muncul riaknya, kadang muncul hasadnya, kadang muncul barakallahu fikum lisan yang kotor, ghibah, barakallahu fikum. Banyak kekurangan pada kita, aib katsiratun jiddan. Ya, amal soleh yang kita lakukan banyak keroposnya. Ya, jadi kalau mau sampean hitung-hitungan, enggak pantas dapat surga kamu itu. Iya. Jadi surga yang Allah berikan untuk seorang hamba itu benar-benar apa? Fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Iya. Barakallahu fikum. Amal kita enggak barakallahu enggak seberapa untuk mendapatkan jannah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sebagian mereka barakallahu fikum ada yang mengisykalkan dengan potongan ayat yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-72 di mana Allah mengatakan tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Iya. Itulah jannah yang Allah wariskan untuk kalian karena amalan kalian. Nah, ini kan jelas ya, ayatnya mengatakan surga itu diberikan kepada hamba karena amalan hamba. Di dalam hadis Rasul mengatakan kalian selamat dari neraka bukan gara-gara amalan. Barakallahu fikum. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, barakallahu fikum, waqad ujiba bi ajwibatin. Iya. Iskal ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban, kata beliau. Wa aqrabuha ila shawab, dan yang paling mendekati kebenaran, innal ba fi qawlihi fil hadith bi amalihi hiya ba'u as-samaniyah wal ba' fil ayati ba'us sababiyah. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, sesungguhnya huruf ba yang terdapat di dalam hadis layunjia, iya, ahadan minkum tayyib amalun, dalam sebagian riwayat iya bi amalihi, ada ba-nya di situ. Naam. Barakallahu fikum. Ba yang disebutkan dalam hadis itu maknanya adalah samania. Artinya apa, ikhwan? Sebagai harga, sebagai ganti rugi, sebagai iwab. Iya. Tidaklah salah seorang di kalangan kalian selamat dari neraka sebagai bayaran, ya, sebagai harga dari amalan kalian. Nah, adapun huruf ba yang dimaksudkan di dalam ayat bima kuntum ta'malun, itu maknanya ba sababiyah. Artinya apa? Kalian masuk ke dalam jannah sebabnya adalah amal. Tapi amal untuk dikatakan sebagai ganti rugi, ya, dibayar dengan jannah, itu tidak benar. Paham ya, ikhwan? Iya. Nah, sehingga itu cara mengkompromikannya. Sehingga yang dinafikan di dalam hadis itu adalah iya, bahwasannya jannah atau selamat dari nar itu sebagai harga dari amalan, itu tidak benar. Ya, kita selamat dari neraka masuk ke dalam jannah itu bukan harga untuk amal soleh kita, tidak. Kenapa ya, ikhwan? Karena amal soleh kita tidak bisa, iya, naik harganya itu sampai mendapatkan jannah. Kalau mau hitung-hitungan, barakallahu fikum. Iya. Tapi jannah itu sekali lagi murni merupakan keutamaan dari Allah. Adapun yang disebutkan di dalam ayat bima kuntum ta'malun, artinya sebab kalian itu masuk ke dalam jannah dengan sebab amal saleh. Iya. Karena Allah memang barakallahu fikum menetapkan segala sesuatu itu ada sebabnya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Enggak ada yang namanya ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba. Barakallahu. Mesti ada sebabnya. Itu hukum asal atau pada keumumannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Atafil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.